jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, peluangnya akan sangat besar kemudian diijabah. Ada banyak penafsiran di waktu-waktu awal subuh. Ada yang terkuat, satu adalah duduk di antara dua khutbah di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Beliau bahkan memiliki seorang asisten. Jika di hari Jumat sudah tiba, maka kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ha hiya waqtuha." Ini waktunya, ini waktunya. Cepat masuk ke mihrab.